Di sini aku mau cerita sedikit mengenai pengalaman aku yang aku alami sendiri di Bali. Jadi awalnya tuh sekitar bulan Mei, aku itu pergi ke Bali bersama pasangan aku karena kita memang harus pindah ke Bali. Terutama sih pasangan aku ya yang harus pindah ke sana karena untuk melanjutkan pendidikan residennya dia di sana. Singkat cerita, hari pertama setelah kita sampai di sana dan udah selesai beres gitu, malamnya itu kita diundang untuk datang ke sebuah acara sampai selesai itu kurang lebih jam 11 atau jam 12 sampai jam 1 malam. Aku lupa kisarannya itu sampai jam berapa. Saat udah sampai di depan perumahan kita dan kita udah mau masuk gerbang, karena gak ada yang mau bukain pintu, maksudnya belum ada asisten rumah tangga di rumah sana, akhirnya pasangan aku yang buka sendiri garasinya kan. Aku masih stay di dalam mobil. Jadi pas lagi aku di dalam mobil itu, aku nengok ke sebelah kanan aku. Di situ aku, kenapa aku tiba-tiba nengok gitu, aku kayak ngerasa ada yang liatin aku. Liatin aku itu dengan posisi matanya itu seperti lampu hias yang bulat di, yang bulat gede banget gitu, yang matanya. Dan dari dahi sampai ke kepala itu botak. Nah, aku heran kok ada orang macam seperti ini. Aku sama dia liat-liatan tuh. Aku liat-liatan hampir 2 menit gitulah. Karena buka garasi, buka pintu, segala macam aku liat-liatan. Terus udah gitu mobil masuk garasi dan aku yang nutup garasi sekarang. Aku yang udah nutup pintu, aku tutup pintu segala macam. Aku lihat ke arah depan rumahku itu. Nah, depan rumahku itu kan ada pohon. Ada tiang listrik tinggi gitu kan. Jadi dia tuh tadi orangnya itu berdiri kayak lagi nengok gitu, kayak lagi ngintipin kita gitu di sebelah tiang listrik di depan rumah kita. Nah, pas lagi di situ aku liatin balik kok udah enggak ada. Oh, pikir aku mungkin orangnya udah masuk nih, udah masuk, ngintipin kita lagi gitu. Maksudnya kayak mungkin dia ngerasa keganggu kali ya malam-malam kita baru pulang gitu. Tapi aku pikirnya kan kita nggak berisik, aku pun nggak nyanyiin, nggak bunyiin klakson gitu kan, karena kita tinggal di perumahan baru dan orangnya situ tuh nuansa Bali banget, karena sebelah kita tuh rumahnya pun adat Bali banget gitu. Jadi kita sangat menghargai tanpa membunyikan klakson gitu. Setelah itu pagi itu aku cerita lagi, kita lagi sarapan pagi, aku cerita sama pasangan aku bahwa yang aku lihat semalam itu ada seorang laki, aku nggak tahu itu laki atau nggak, cewek atau cowok. Itu aku lihat matanya itu bulat, gede banget, itu segede bola lampu gitu, lampu hias yang ada untuk dipajang di luar gitu kan. Terus rambutnya keriting dengan dahi sampai ke kepala itu botak. Nah, aku baru lihat itu ya gitu doang kan. Nah, karena pasangan aku itu seorang dokter, jadi dia tuh mikirnya oh itu kena kanker karena di depan rumah kita tuh ada yayasan kanker kata gitu kan. Jadi dia tetap berpikiran positif, mulai pikir ke sana. Nah, dari situ dia berangkat ke rumah sakit, aku pijat refleksi. Di pertengahan aku refleksi, aku cerita-cerita sama mboknya itu terapisnya. Aku cerita-cerita mengenai setan apa aja yang ada di Bali gitu. Aku pikir kan di Bali ada pocong atau kuntilanak gitu kan. Nah, ternyata di Bali itu gak ada namanya seperti itu. Yang ada itu sejenis namanya celuluk. Celuluk itu apa? Celuluk itu adalah antek-antek dari barong. Itu sih kalau gak salah ya. Aku sudah search di Google juga sih pas lagi dia habis ngomong itu, aku search di Google. Nah, itu ternyata yang aku lihat itu mirip banget seperti itu, sama si, sama seperti ceritanya Simbo itu. Itu mirip banget sama yang aku lihat gitu loh. Aku sampai serius ini yang gue lihat tuh ini gitu loh. Celuluk, oh my god, aku sampai astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa jadi aku gitu loh yang digangguin kan. Aku cerita sama mboknya. Kenapa ya mbok, kok dia bisa menampakkan diri ke aku gitu. Dan aku pun itu gak tahu kalau itu namanya celuluk gitu. Nah, si mbok terapis itu kasih tahu. Dia itu biasa suka penampakan diri sama pendatang baru gitu. Sama si pendatang baru. Aku tuh langsung, aduh ya ampun, kenapa gue begini? Astagfirullahaladzim, pokoknya udah astagfirullahaladzim terus gitu. Aku jadi ketakutan sendiri kan di rumah parno gitu. Singkat cerita, itu kan kejadiannya siang. Malamnya itu, karena pasangan aku itu sedang jaga malam, otomatis pasti di rumah tuh kan aku sendirian banget ya. Sendirian banget. Biar aku gak bete, malam itu aku mau nge-gym. Aku datanglah ke sebuah mall yang ada di Denpasar. Untuk rencana mau nge-gym sama mau belanja untuk makanan sehat gitu kan. Terus karena males ngeluarin kendaraan, akhirnya pesenlah naik ojek online. Setelah pesen ojek online, baru buka garasi gitu kan ada deket jalan raya ya. Deket jalan raya tapi gak begitu rame. Karena kan rumahannya itu benar-benar sepi banget. Gak begitu terlalu riuh gitu. Dengan gak crowded. Akhirnya pas lagi di depan rumah itu di sebelah kanan aku tuh aku ngeliat. Memang biasanya kadang ada suka yang bekerja di situ tuh kayak pembantunya mereka, asisten rumah tangganya mereka itu pada duduk-duduk di depan gitu yang cowok kan. Nah itu aku juga ngelihat ada orang yang duduk lagi jongkok gitu dengan rambut gondrong, gondrong banget gitu. Dia duduk nunduk, terus aku bilang permisi beli gitu, dan aku senyumin. Terus udah gitu, tapi dia gak ngeliatin sih ke aku mukanya kayak apa. Tapi yang pasti aku lihat itu dia lagi jongkok, rambutnya tuh gondrong panjang hitam gitu. Nah terus pas aku udah naik ojek online itu aku tanya sama abangnya, beli tadi lihat nggak yang ada di situ malam-malam masih nongkrong aja di situ ya, yang di mana mbak yang dilihat tadi depan rumah aku gitu. Oh nggak ada om. Setelah itu aku langsung diem. Aku pikir oh mungkin gue aja doang kali yang nggak yang lihat, dia nggak lihat gitu, kayak oh dia lurus aja liatnya, nggak mau nyapa yang sebelumnya gitu kan. Dan setelah itu ternyata sebelumnya itu ada temennya pasangan aku tuh main ke rumah. Dan dia tuh bilang gini, bro di ujung rumah lo itu ada sekilas kayak bayangan itu cowok tinggi gede hitam gitu. Tapi dia cuma ngeliatin doang, gak ngeganggu kali ya gitu. Terus udah gitu ya udah aku pikir kan kalau kayak gitu ya udah lah ya gitu. Nah ternyata yang dilihat aku sama dia itu ternyata adalah makhluk yang sama. Aku tuh sampai cerita ke mamaku, sampai aku ceritain juga ke dia, ke pasanganku tuh sampai ah enggak lah itu cuman halusinasi aku aja gitu. Karena mereka berpikirnya positif ya, tetapi ada benernya juga saat dia tuh ngerasa benar-benar oh iya memang yang dilihat itu memang ada gitu loh. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri kan. Ya Allahu a'lam.